Mitra bisnis, kejelasan dari isu BBM bersubsidi makin menggantung. Dari sebelumnya ada rencana kenaikan harga pada 1 April kemarin oleh pemerintah, lantas pembatasan yang juga rencananya efektif pada bulan depan ternyata masih belum menemukan solusi yang tepat. Hingga saat ini, ketidakjelasan soal kebijakan BBM bersubsidi sudah berpengaruh terhadap harga kebutuhan di masyarakat yang terus meningkat. Bahkan ada penundaan sejumlah investasi oleh kalangan bisnis. Banyak kalangan yang beranggapan keputusan pemerintah yang terlalu lama dan bersikerasnya DPR yang tidak mengizinkan harga BBM bersubsidi naik, akhirnya hanya menjadikan rakyat sebagai korban. Untuk membahas hal tersebut, saya sudah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, bagaimana menurut Anda tentang berlarutnya masalah BBM bersubsidi ini dan kemudian ada wacana soal pembatasan BBM dengan mengatur mobil ber-CC 1.500 ke atas tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi? Keputusan yang dibuat parlemen kemarin itu kan memang tidak memungkinkan pemerintah untuk menaikkan harga BBM sekarang. Kecuali kalau harga BBM rata-ratanya jadi 120,75, 121 US dollar lah. Ya, dengan begitu, maka sebetulnya ini jadi pemerintah jadi tersandra. Tersandranya gimana? APBN sih pasti akan di bawah 3% terus, tetapi implikasinya adalah belanja-belanja infrastruktur, belanja untuk masyarakat miskin, hal-hal itu akan dipotong gitu. Nah, ini kan bukan sesuatu yang bagus buat pemerintah. Karena itu muncul macam-macam ide sekarang, gimana caranya supaya BBM-nya bisa dibatasi konsumsinya. Sehingga muncullah 1.500 CC, itu sebetulnya latar belakangnya. Tetapi saya mesti katakan, dari awal nih kita udah tahun lalu saya kira kita bicara ini. Saya katakan bahwa pembatasan itu tidak akan optimal. Itu adalah solusi yang buruk sebetulnya. Karena apa? Karena monitoringnya itu susah. Kalau katakanlah Anda mau pakai 1.500, kemudian apa caranya si orang pompa bensin itu tahu dari mana mobil yang 1.500 CC? Apa dia harus belajar? Atau pakai stiker. Berarti semua mobil yang itu harus diregister gitu. Ini kan sebuah proses yang administratifnya masif. Oke, itu dari sisi itu. Katakanlah itu bisa dihandle. Maka pertanyaan berikutnya adalah, Pertamax itu tersedia nggak di semua tempat? Fokus pada Jabodetabek dulu misalnya. Dia ada nggak di semua tempat? Demikian Khatib Basri, saya Giri Sadewa.